Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fattawakkulu ibadatun 'azimatun. Sampai sini. Sampai mana sekarang? Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana. Itu ya. Nah. Pak Hadi, dibaca Pak Hadi. Sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? A'zam apa irobnya Pak Hadi? Hah? Khobar. Berarti karena a'zam al-mutawakkili. Khobar kan. Terus? Wa ma'ada kana ya'kudu bi asbabi. Fakana yu'iddu al-quwwatu lil-jihad. Al-quwwata lil-jihad. Fakana lil-jihad. Tanpa tasdid di ha. Lil-jihad. Fakana yalbasu ad-duru'u inda. Ad-duru'a maf'ul bih. Fakana yalbisu ad-duru'a inda. Yalbisu. La bisa yalbasu. Pengenakan. Ya. Jangan sampai kebalik sama tadi. Kalau tadi apa? Hah? La basa yalbisu mencampur adukan wala talbisu al-haqqa bil batil. Nah ini yalbas, la bisa yalbasu. Nah terus wa kana yalbasu al-furu'a indal jihadi. Hadhihi asbabun nafi'atun bi idznillah. Fal mu'minu yajma'u bainal amrayni. Al-akhdhu fil asbabi an-nafi'ati مع التوكل على الله. فلهذا يقولون الاعتماد على السبب شرك وترك الأسباب قدع في الشرك في الشريعة، لأن الشريعة أتت باتخاذ الأسباب النافعة. وهؤلاء المشركون يتوكلون على الأموات والأشجار والأحجار، فيتوكلون على مخلوق مخلوق على مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق بشيء بُكِل إليه، فمن تعلق بالله وتوكل عليه كفر. فمن تعلق ini bil madi wa tawakkala berarti ma'tuf. Terus wa tawakkala alaihi kafahu. Wa man tawakkala ala ghairillahi fa innallaha yakiluhu ila dhalikal makhluqi ad-dha'ifi fayadhi'u. Sahabat cukup. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul kana a'dhamal mutawakkilin. Beliau adalah orang yang paling bertawakal, begitu terjemahkan secara bebasnya. Ya, beliau adalah orang yang paling bertawakal. Wa huwa al-i'timad, mana? Wa ma hadza, namun walaupun demikian, kana ya'khudhu bil asbab. Beliau tetap melakukan berbagai sebab. Wakana yu'iddul quwwata lil jihad, beliau mempersiapkan kekuatan untuk jihad. Wakana yalbasu ad-duru'a indal jihad, beliau mengenakan duru'. Duru' itu jamak dari dar'un. Dar'un punya berbagai jamak. Fi ma'adkur yang saya ingat duru', satu lagi dira'. Ya, duru', satu lagi dira'. Apa itu? Qamisun min hadid. Dia adalah pakaian dari besi. Pakaian besi buat baju perang. Duru'. Rasul sempat pakai baju besi. Enggak kayak itu yang ya, security tetap gereja itu. Ya, pakai ilmu kebal. Kebal bacok. Apa dipakai petasan kuat. Dan segala macam. Na'udzubillah. Sampai mereka demonstrasi, mendemonstrasikan. Oh ini karomah, kok karomah didemonstrasikan? Sihir. Karomah itu gak bisa didemonstrasikan. Nah, akhirnya didemonstrasikan di depan wali santrinya. Lindes mobil, mati. Ada tuh tahun lalu. Ingat enggak? Potong lidah. Benar-benar jinnya kabur, lidahnya kepotong. Ada itu. Ya, di YouTube. Ya. Saya lihat sendiri. Kebal. La ilaha illallah. Ini itu dia ya tabidun. Mereka bersandar kepada setannya. Sihir. Rasul aja pakai baju besi. Ya. Rasul di perang Uhud gigi rahamnya patah. Ya. Sahabat Nabi wafat di perang Badar, syahid. Enggak ada yang kebal itu, tekbal itu. Enggak ada. Pakai baju besi kalau Rasul itu ya udah kayak mereka aja gitu. Kayak orang-orang security gereja itu. Iya dan tidak. Mana lagi? Ini sebab pakai baju besi binillah. Fal mu'min yajma'u, maka seorang mukmin dia menggabungkan bainal amrayn, antara dua hal tadi. Al-akhdhu bil asbab an-nafi'ah, dia melakukan upaya sebab-sebab yang bermanfaat, ma'at tawakkuli 'alallah, tapi disertai dengan bertawakal pada Allah. Oleh karena itulah mereka para ulama menyatakan al-i'timad 'ala sabab syirkun. Bertumpu bersandar kepada sebab aja itu adalah kesyirikan. Wa tarkul asbab qadhun fi syariah. Namun meninggalkan sebab itu adalah celaan terhadap syariat. Kalau bertumpu pada sebab, syirik. Ya, itu di kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hal ini di bab firman Allah taala, bab qaulillahi taala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tapi mereka mengingkarinya. Yaitu dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Kalau diyakini itu nikmat selain Allah, syirik akbar. Tapi meyakini di kalbu, namun yang keluar di lisan, ini adalah ya, dia bersandar kepada sebab, ini syirik asghar. Ya, bersandar kepada sebab. Siapa yang kasih makan? Dagangan saya, diucapkan syirik asghar. Tapi kalau diyakini, syirik akbar. Ya, paham gak disini? Perinciannya di kitab tauhid. Ya, di bab firman Allah taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Murojaah lagi. Di kajian kita Ahad Al-Mulakhas pernah dibahas ini. Pernah enggak Pak Edi? Ya, pernah. Ya, pernah. Udah lewat. Ya, di murojaah lagi. Nah, wa li'anna syari'ata atat bi ittikhadil asbabin nafi'ah, karena syariat Islam itu datang dengan menjadikan atau dengan memerintah, yaitu dengan memerintahkan untuk mengupayakan sebab-sebab yang bermanfaat. Suruh cari nafkah, suruh ikat onta, nah, ya boleh asal taruh kunci motor di depan. Tawakal ya, akhi. Tawakal itu kunci dulu motornya, gembok enggak perlu, alarm enggak perlu, baru tawakal. Bukan tawakal taruh kuncinya di situ, handphonenya taruh di mana-mana di situ. Hah? Nanti hilang baru. Nah, demikian. Baik. Fahaulai musyrikun, mereka orang musyrik yang tawakalun ala amwat wal asjad. Mereka bertawakal kepada orang-orang yang mati, pepohonan, walahjar, ya, dan juga bebatuan. Faya tawakkaluna ala makhlukin, mereka bertawakal pada makhluk. Dan Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa bi syai'in ukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Maka barang siapa yang bertawakal, bergantung kepada Allah, bertawakal pada Allah, kafahu, maka Allah akan cukupkan dia. Man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Wa man tawakkala ala ghairillah, siapa yang bertawakal pada selain Allah, fa inna Allah yakiluhu ila dhalikal makhluq ya dhaif, maka Allah akan menyerahkan dia kepada makhluk yang lemah tersebut. Ya, fa yadi'u, maka dia pun akan menjadi lemah, sia-sia. Nah, terus siapa ridho? Ridho, baca ridho. Dia nahu tawakkal liannahu tawakkala. Liannahu tawakkala ala ghairi man yatawakkalu alaihi. Tawakkala ala dhaifin mislihi aw man huwa al'afu minhu. Wala shakka anna al-hayya laysa kal-mayyiti. Fal-hayyu yastati'u an yamshi wa ya'kulu wa yashrabu. An yamshiya khafif. An yamshiya wa ya'kula. Wa ya'kula wa yashraba. Wa yaktasiba wa ya'mala. Amma al-mayyitu faqad intaha amaluhu. Amaluhu fa'il intaha. Faqad intaha amaluhu. Fakaifa idza matu ja'aluhu alihatan min dunillahi. Wa hum amwatun la yamlikuna shay'an li anfusihim. La yastati'u an yaksiba li nafsihi shay'an. Fahuwa murtahanun. Fahuwa murtahanun. Fakaifa yatawakkalu alaihi wa ya'tamidu alaihi wa yatlubu minhu hawaija. Wa huwa laysa indahu shay'un wa la yastati'u. Lakin idza intakasat al-fitru ja'at taqlidu al-a'mal. Nah, hasbun cukup. Dari mana tadi bacanya? Li'anna tawakkala ala ghairi man yutawakkalu alaih. Karena dia bertawakal kepada selain yang dia mesti bertawakal kepadanya, yaitu kepada sejenis dia makhluk juga. Maka bertawakal, dia bertawakal kepada orang yang lemah semisal dia. Au man huwa adafu minhu, atau yang lebih lemah dari dia. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi. Annal hayya laisa kal mayyit. Bahwasanya orang yang hidup tidak seperti orang yang mati. Dia bertawakal kepada mayyit. Mayyit lebih lemah dari dia. Ya. Kata Nabi, idza matal insan in khata anhu amaluhu, apabila seorang mati terputus amalnya, terputus. Ya, kecuali dengan beberapa hal yang dikecualikan. Tapi kalau orang yang masih hidup masih bisa nambah sujud, nambah sholat, nambah sedekah, nambah tilawah, nambah senyum kepada sesama muslim, nambah berbuat baik pada orang tua, nambah semangat untuk menuntut ilmu, nambah semangat ngapal dan yang lainnya. Ya, masih bisa nambah-nambah itu semua kan. Nah, makanya orang-orang kafir ketika mereka sudah mati kemudian dihidupkan di akhirat, mereka minta di dunia supaya apa? Beramal. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukilun, kata mereka. Wahai Rabb kami, kami sekarang sudah melihat, sudah yakin, ya, kebalikan kami ke dunia dan na'mal salihan, kita akan beramal soleh. Ya, kami sekarang sudah yakin. Rabbana absorna wa sami'na farji'na, kebalikan kami ke dunia. Kita sudah dengar, sudah yakin, sudah lihat, kami akan beramal soleh. Minta hidup lagi supaya dapat menambah amal soleh. Maka orang yang mati lemah, ya, dari sisi ini bisa jadi lebih lemah dari dia, ya. Bisa jadi amalnya kadarnya cuma sekian, dia masih bisa menambah. Lah, kenapa bertawakal sama yang lemah? Wal hayu yastati ayyam syi wa yash wa yaqula wa yashraba wa yaktasib wa yaktasiba wa ya'mala. Padahal orang yang masih hidup dia mampu untuk berjalan, makan, minum, ya, berupaya, ya, bekerja, beramal. Adapun orang yang mati, faqad intaha amaluh, telah selesai amalnya. Wa kaifa idza mata ja'aluhum alihatan. Maka gimana ceritanya apabila mereka telah mati, kok mereka malah dijadikan sebagai tuhan sembahan yang diibadahi selain Allah? Wa hum amwatun la yamlikuna syai'an min anfusihim wa la yastati'una an yaksiba li nafsihi syai'an. Mereka mati tidak memiliki apapun yang bisa diberikan untuk diri mereka sendiri. Mereka pun enggak sanggup berbuat apapun untuk diri mereka sendiri. Wa huwa murtahanun, bahkan dirinya sudah tergadai. Fakaifa yatawakkalu alaihi wa ya'tamidu alaihi. Coba sekarang gimana ceritanya dia bisa bertawakal kepada yang telah mati tadi, bertumpu bersandar pada yang mati tadi, wa yatlubu minhu al-hawaija, minta kepada yang mati-mati itu, yang telah mati tadi, berbagai hajatnya. Hawa'id jamak dari hajat. Wa huwa laisa indahu syai'un wa la yastati', padahal dia enggak punya apapun, dia enggak mampu. Lakin idan takasat al-fitr, namun kalau fitrah sudah hilang, ja'at taqlidul a'ma, datanglah taqlid buta. Wa syaitan yuzayyi'. Ini belum dibaca ya? Hah? Belum baca belum? Tafadhal sini ya, Pak Yanto. Yuzayyin. Yusammun. Sahadihi hiya apa? La mahabbata, hiyanya itu domir fasl. Mahabbata khobar, khobar laisa. Faman alladhi yuhibbu salihina innal wahida huwa alladhi yuhibbu salihina wa tawallahum wa yad'ulahum wa yaqtadi bihim wa yastaghfirlahum la alladhi yad'uhum min dunillahi wa yajbiru lahum wa yatbahu Nah, Syekh Wardono, terusin. Hina. Anzaltahum. Antum malak apa malik yang cetakan Mesir apa dikasih harokat ya? Hah? Enggak. Cetakan Mesir apa? Hah? Malak berarti malaikat. Hah? Kalau malak malaikat. Kalau pas di kalimat ini di buku Anda dikasih harokat. Pas di kalimat ini, yang lain kan enggak ada. Di sini tapi dikasih harokatnya fathah. Tapi kok malaikat? Kalau malak, mufrad dari malaika. Kalau malik, raja. Mufrad dari muluk. Nah, ini tepatnya anta malikun. Ini lebih tepat. Ya. Ribu. Yang lain juga ya? Dikasih harokat pas ini ya? Pas ini aja dikasih harokatnya. Terus? Ma'amma yashur. Yashur. Sya'ara yashuru, merasakan. Ami yashuru hada annaka taskhiru minum. Taskhiru. Taskhiru minum. Halil insanu al-adi taqulu lahu anta mitul milkit. Malik. Malik. Au anta malik. Ya, fayaktabiru. Wayu'tabaru. Wayu'tabaru hada. Sakhri sukhriyatan. Ah, ngasal itu bacanya itu. Sukhriyatan. Haitsu anzaltahu manzilatan lam yasil ilaiha. Fal ladzi yanzilu as-salihina. Ah, yunzilu as-salihina. Anzala yunzilu. Fal ladzi yunzilu as-salihina manzilatan manzilatil lahi. Fahada manzilatan lahi. Fahada fil haqiqati anaqtasahu wahtaqara wah. Itu kan fil madhi. Ihtaqara berarti wahtaqarahum. Wahtaqarahum wala yuhibbihim. Yuhibbuhum. Oh, kacau. Terus. Wala yuhibbuhum. Wa innama yuhibbuhum man yaqtadi. Man yaqtadiya. Man yaqtadi marfu'. Bidamma muqaddara. Jangan yaqtadiya. Enggak ada amil nasab. Man yaqtadi bihim wa yad'unahum. Ah, asma. Baik, dari mana tadi Syekh Warnono bacanya? Ini terakhir. Hah? Tadi bacaan Pak Yanto ada diterjemahin belum? Fa kaifa yatawakkalu alaihi wa ya'tamidu alaihi nih. Wa huwa laysa indahu syai'un wa la yastati'. Lakin idza takasat al-fitru ja'a taqlidul a'ma wa syaitan yuzayyidu lin-nas. Ini ya. Dan setan membuat indah untuk manusia hadil umur. Ya, hal-hal yang demikian ini. Bal innahu sammuna hadil umur wa tauhid hiya tauhid yusammuna at-tauhid tauhidan kufran wa syirkan. Bahkan mereka menamakan perkara ini yaitu tauhid, mereka menamakan tauhid sebagai kekufuran dan kesyirikan. Wa yaquluna liman yunkiru alaihim, dan mereka menyatakan kepada orang yang mengingkari mereka, anta la tuhibbul awliya. Anda ini enggak suka wali. Tatkala mereka beribadah kepada wali, memberikan ibadah kepada wali dengan segala bentuk ibadah, maka kita mentahdirnya, memperingatkan umat dari perbuatan syirik tersebut, maka mereka serta-merta mendatangkan, kamu ini gak suka wali. Biasa begitu, apa framingnya. Kalau kita memperingatkan dari selawat-selawat yang bid'ah, langsung, kamu ini gak suka selawat gitu. Ya. Baik, anta la tuhibbul awliya, kamu ini gak suka wali-wali ya. Li'annaka la tad'uhum wa la tadba'uhum. Kenapa demikian? Karena Anda tidak berdoa kepada mereka, tidak menyembelih untuk mereka. Wala tanzurulahum. Anda tidak bernadar untuk mereka. Indahum, maka menurut mereka hubbul auliyai, cinta wali itu gimana sih? Ayattakhadhu min dunillahi andada. Wali-wali tersebut dijadikan sebagai tandingan selain Allah. Naam nahnu nuhibbu auliyai. Iya, kata Syekh. Kita juga cinta kepada para wali-wali Allah. Wa naqtadi bihim, kita pun meneladani mereka. Wa nad'u lahum, kita pun mendoakan mereka, doakan kebaikan. Kita sebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, rahmatul wasi'ah, dan seterusnya. Ya, kita doakan. Nah, amma an nattakhidahum anda dan ma'allah, adapun kita menjadikan mereka tandingan selain Allah dengan diberikan ibadah, wa nataqarraba ilaihim, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara wali-wali ini bil ibadah, mendekatkan diri kepada wali-wali ini dengan memberikannya ibadah, falaisa hadhihi hiyal mahabbatal auliyai was-salihin, maka ini bukanlah kecintaan kepada wali dan orang-orang saleh. Ya, mahabbata khobar laisa, hiyanya domir fasl. Wa innama hiya syirkun, itu adalah kesyirikan. Dan salihun, orang-orang saleh, la yardau nabi syirk, tidak akan pernah ridho dengan kesyirikan. Au ayyu abadu ma'allah, atau mereka tidak akan pernah ridho untuk diibadahi di samping peribadatan yang diberikan pada Allah. Faman alladhi yuhibbu salihin, kalau begitu siapa sih sekarang yang lebih mencintai orang-orang saleh? Innal muwahhid huwa alladhi yuhibbu salihin. Sesungguhnya orang-orang bertauhid yang memberikan ibadah hanya kepada Allah, mereka itulah yang mencintai orang soleh. Ya. Wa yatawallahum, tawalla itu juga cinta. Mencintai mereka. Yad'ulahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa yaqtadi bihim, meneladani mereka. Wa yastaghfirulahum, memohon ampunan untuk mereka. Karena alladzi yad'uhum min dunillah, karena orang-orang yang berdoa kepada mereka, ya, yang menjadikannya sebagai sarana tempat berdoa selain Allah, wa yatahulahum, memberikan sembahan apa sembelihan untuk mereka, untuk wali, untuk orang-orang saleh ini, wa yanzurulahum, dan bernazar untuk mereka, wa hum la yardawna biha, padahal orang-orang saleh ini enggak ridho dengan perbuatan tersebut. Wala yamlikuna minal amri syai'an, dan mereka memang enggak memiliki apapun ya dari perkara yang demikian. Wa anta hina ta'buduhum anzaltahum min fi ghairi manzilati, berarti anda tatkala anda beribadah kepada mereka, berarti anda telah memposisikan mereka pada selain posisi sebenarnya. Ya, anta law ji'ta wali wahidin minan nas, andainya anda datang ke salah seorang dari kalangan masyarakat, qulta lahu anta ya malak, atau anta malikun, anda mengatakan padanya, kamu ini raja ya. Ama yashuru hadza bi annaka taskharu minhu, apakah dia tidak merasa bahwa hal ini anda berarti telah mengejeknya. Al insan ala adi taqulu lahu anta mithlu malik ya. Maka ya, orang-orang yang ya, kampung datang kepada anda mengatakan, kamu ini seperti raja ya. Oh, anta malik, kamu raja ini. Fayu'tabaru hadza sukhriyatan, maka hal ini dianggap sebagai sebuah ya ejekan. Haitsu anzatahu manzilatan lam yasil ilaiha, di mana anda memposisikan diri dia dengan sebuah posisi manzilah yang dia belum sampai ke situ. Ya. Kalau kita dipuji oleh orang-orang dengan suatu pujian yang kita tidak memilikinya, berarti dia mengejek kita. Ya, mengejek kita. Kalau kita dipuji dengan suatu pujian yang ada pada kita di situ, itu berarti dia telah memberikan ujian kepada kita. Ujian besar. Makanya disyariatkan berdoa kalau dipuji. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu maghfir li bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, janganlah engkau adab aku dengan apa yang mereka katakan berupa pujian. Ampunilah aku dari hal-hal yang mereka tidak ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang ia sangka, yang mereka sangka. Dipuji beneran aja kita takut diazab oleh Allah. Apalagi kalau enggak ada sama kita, terus kita dipuji itu, antum masya Allah kayak Syekh bin Bas, ilmu antum, ilmu antum kayak mustahid mutlak Imam Ahmad bin Hanbal. Itu gimana itu? Ngejek. Ya. Itu ngejek. Al-Allamah Asamahatul Syekh Mufti Mujtahid Fulan bin Fulan, itu ejekan apa? Pujian. Ejekan. Haitsu anzalta manzilatan yamisil ilaiha fa hadzal ladzi yunzilu salihun fal ladzi yunzilu salihin, maka orang-orang yang menempatkan posisi seorang orang saleh manzilat Allah ya seperti pada tempat Allah diberikan ibadah, fa hadza fil haqiqati, maka ini hakikatnya adalah tanaqqasahu, berarti mereka merendahkannya, merendahkan orang saleh tadi, wahtaqarahum ya, mencelaknya, merendahkannya, wala yuhibbuhum, tidak mencintainya, wa innama yuhibbuhum man yaqtadi bihim wa yad'ulahum, namun sesungguhnya yang mencintai mereka ialah orang-orang yang meneladani mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Selesai ya bab apa pelajaran ketiga ini atau pasal kedua, tinggal soal jawab. Udah jam 1 lewat, kalau kita terusin bisa jam 2 selesainya. Sementara wajah-wajah antum sudah melas, lapar. Ya. Nanti pekan depan aja kita masuk ke soal jawab. Mal farq Bainan nakidi tsani wal awwal, soal lagi mal farq baina mayattakhidul wasita sababan ya ba'dun nas al mawjudin yatufuna ma'al musyrikin al qubur. Banyak tuh pertanyaannya tuh. Fama hukmu hadzal fi'l? Pertanyaan lagi. Oh, banyak pertanyaannya dah. Baik, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari sisi i'rab ya. Dan yang lainnya tepat dulu. Hamdulillah.